terima kasih ya. Anak mantu ngumpul semuanya ceritanya ya. Mami Lina thank you banyak. Spesial loh, terima kasih. Semuanya rukun, semuanya bawa sanggup sendiri-sendiri buat nyawer di sini. Mbak Lilin, iya. Yang perempuan.